إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahmatullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal dengan senantiasa bersatu di atas agama Allah Azza wa Jal. Bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal dengan menjauhi seluruh perselisihan. Sesungguhnya kita wajib bersatu di atas agama Allah dan tidak berpecah belah. Kita wajib bersatu di atas tauhid, menjauh dari kesyirikan. Kita wajib bersatu di atas sunnah, menjauh dari kebid'ahan. Kita wajib bersatu di atas syahadatain, di atas asas agama kita semua, yang mana setiap amalan tidak akan diterima jika tidak dibangun di atas syahadatain, di atas tauhid, di atas ikhlas, dan di atas sunnah. Dan inilah perintah Allah kepada kita semua. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semua dengan tali Allah yang kokoh, dan janganlah kalian semua bercerai-berai. Wahai kaum muslimin, tidak boleh bagi umat Muhammad, terlebih-lebih lagi bagi salafiyin, bagi orang-orang yang sudah menisbatkan dirinya ingin ngikutin salafus saleh, tidak boleh bagi mereka semua untuk berpecah belah di dalam akidahnya, di dalam manhajnya. Dan wajib bagi mereka semua bersatu di atas akidah dan manhaj yang gamblang jelas. Dan bagi siapapun yang mempelajarinya, maka kebenaran itu bagaikan siang hari, bagaikan matahari di siang bolong, sehingga jelas. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum ala mahjatil baydha." Aku tinggalkan kalian di atas jalan beragama yang terang benderang. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. La yaziru anha illa halik. Dan tidak adalah orang yang berpaling dari jalan beragamanya Rasulullah yang terang benderang antara yang hak dan yang batilnya, kecuali dia akan binasa. Maka wahai kaum muslimin, wajib kita bersatu dan tidak berpecah belah di atas kebenaran. Namun wahai kaum muslimin, perselisihan adalah merupakan tabiat kita semua. Manusia tidak akan mungkin lepas dari yang namanya perselisihan. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Hud ayat 118 sampai 119, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa la yazaluna mukhtalifin." Mereka itu senantiasa berselisih, berselisih dan berselisih. "Illa man rahima rabbuk," kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kaum muslimin berkata apa? Semua akan berselisih. "Illa man rahima rabbuk," yakni illal hanifiyah. Kecuali orang-orang yang berpegang teguh dengan agama yang hanif, agama tauhid, agama Nabi Ibrahim, yang Rasul diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Subhanallah, semuanya akan berselisih kecuali orang-orang yang berpegang teguh dengan tauhid ini. Wahai kaum muslimin, semuanya pasti berselisih. Dan ini tabiat pada diri kita semua. Namun wahai kaum muslimin, sesungguhnya ada di sana orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, yang mereka tidak berselisih dan bisa kerjasama, saling tolong-menolong dalam kebaikan, terutama dalam dakwahnya, di dalam menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Dia bisa saling kerjasama karena dia tidak berselisih, karena dia dirahmati oleh Allah Azza wa Jal dan berkata Qatadah. Seorang tabi'in, beliau mengatakan ahlu rahmatillah ahlul jamaah. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah, mereka itu berjamaah, bersatu mereka. Wa in tafarraqat diyaruhum wa abdanuhum, walaupun tempat tinggal mereka dan badan-badan mereka berpisah, tapi hati-hati mereka bersatu. Wa ahlu ma'siyati ahlul murtah, dan orang-orang yang memaksiati Allah dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan dan maksiat-maksiat yang lainnya, mereka itu hakikatnya orang-orang yang suka berpecah belah dan pasti berpecah belah. Wa in ijtama'at diyaruhum wa abdanuhum, walaupun rumah mereka, tempat tinggal mereka dan badan mereka itu bersatu. Nah, wahai kaum muslimin, orang-orang yang bersatu di atas agama Allah adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita wajib mencari rahmat Allah dengan terus mempelajari agama Allah, mempelajari tauhid untuk bertauhid, mempelajari kesyirikan untuk menghindari kesyirikan, mempelajari sunnah untuk ngikutin sunnah, mempelajari bid'ah untuk menghindari yang namanya kebid'ahan. Dan tentunya kita semua bukanlah orang-orang hizbiyin, ikhwaniyin, yang mereka pun hakikatnya kepingin bersatu, tetapi bersatu di atas persatuan yang semu, yang mereka memiliki kaedah persatuan sebagaimana yang dikatakan oleh pembesar mereka, Ikhwanul Muslimin, yaitu Hasan Al-Banna. Dia mengatakan, "Najtami'u fima ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi." Kita bersama dalam perkara-perkara yang kita sepakati walaupun di atas kebatilan, dan kita saling memberi uzur terhadap apa-apa yang kita perselisihkan, walaupun perselisihan itu dalam masalah agama, masalah manhaj, masalah usuluddin. Mari kita saling uzur. Nah, ini kaidah persatuan orang-orang ikhwaniyin, orang-orang hizbiyin, ahlul bidah, ahlul dalalah, sehingga mereka ingin tetap bersatu, tetapi bersatu di atas, yaitu persatuan yang semu. Salah benar jadi satu, tidak saling usik, saling memberi uzur. Penyimpangan dan kesalahan adalah sesuatu yang wajar, sehingga kita kasih uzur kepada siapapun. Yang penting kita bersatu, persatuan gaduh-gaduh. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin, ini persatuan ikhwanul muslimin. Persatuan yang bebas dari perbaikan akidah. Persatuan yang gak ada perbaikan tauhid, gak ada perbaikan manhaj, karena semuanya baik. Kalau kau buruk, manusia biasa, wajar, sehingga kita kasih uzur. Nah, padahal kesalahannya terkadang fatal, dan bahkan semuanya harus mengakui bahwasanya semua kelompok memiliki kebenaran. Walaupun ada salah, tapi bisa dikasih uzur, sehingga semuanya baik, sehingga kita bersatu. Di atas semua itulah haula wala quwata illa billah. Ini kaidah persatuan orang-orang ikhwanul muslimin, ikhwaniyin, hizbiyin. Persatuan yang batil yang kata Syekh Ibn Fauzan dalam kitab Syarah Al-Ushulus Sittah, beliau mengatakan lasaka annahu kalamun batil. Tidak diragukan lagi bahwa perkataan Hasan Al-Banna ini adalah perkataan yang batil. Namun sangat disayangkan oleh kaum muslimin. Sidang Jumat yang berbahagia, kaidah ini pun sudah meresap dan diresap oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai salafiyin. Yang lemah manhaj dan akidahnya, yang malas di dalam mempelajari akidah dan manhajnya. Sekarang ini ada orang-orang yang mengaku salafi, tapi terpengaruh juga dengan persatuan semuanya orang-orang hizbiyin, ikhwaniyin. Seperti Dr. Labib dari Yaman. Muridnya, bapaknya fitnah dari Yaman, Abul Hasan Al-Mahribi. Yang Dr. Labib ini pun ada di Indonesia sekarang di Yogyakarta. Yang mengatakan persatuan manhaj dan semua kelompok adalah benar. Gak jadi masalah anda salafi atau anda bukan salafi. Semuanya adalah benar. Dan semuanya bisa bersatu di atas kebenaran. La ilaha illallah. Ini persatuan orang-orang ikhwaniyin, hizbiyin. Yang sudah meresap ke diri orang-orang yang sudah mengaku dirinya salafi. Sebabnya karena orang-orang yang mengaku dirinya salafi males, enggan, gak selera, zuhud di dalam mempelajari akidah dan manhaj, sehingga akhirnya berteman dengan orang-orang ikhwaniyin, hizbiyin, sehingga akhirnya terpengaruh dengan subhatnya orang-orang yang bersatu di atas hizbiyah. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya kita enggak boleh menyatukan antara hak dengan yang batil. Karena yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dan jelas gamblang. Dan kata Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Dan Rasul telah mengatakan kulluha finnar ila wahidah. Semua kelompok yang menyimpang itu di neraka, terancam neraka, kecuali satu kelompok saja. Ketika ditanya siapa wahai Rasul, ma ana alai al-yaum ashabi. Siapa-siapa yang beragama seperti aku dan sahabat-sahabat, ya ini seperti ahli sunnah wal jamaah salafiyin. Maka wahai kaum muslimin, sesungguhnya kita wajib bersatu di atas agama. Wajib kita bersatu di atas akidah dan manhaj. Dan agama kita agama persatuan. Dan agama kita adalah agama nasihat. Agama perbaikan. Jika saya atau anda atau yang lainnya salah, harus ada nasihat. Harus ada perbaikan. Bukan malah memberi uzur atas penyimpangan dan kebatilan. Ini adalah persatuan yang semu. Nah, maunya bersatu, tetapi bersatu di atas kebatilan. Dan kita semua wajib bersatu di atas kebenaran. Dan siapa yang di atas kebenaran, kita ambil kebenaran darinya dan kita bersamanya. Dan siapa yang menyimpang, hendaknya segera rujuk dari kebenaran. Dan segera kembali kepada kebenaran. Dan siapa yang menentang kebenaran, kita wajib membantah. Dan bahkan kita wajib memperingati manusia dari kesesatan yang ada pada dirinya. Dan inilah agama. Dan inilah kebenarannya. yang kita semua wajib bersatu di atasnya, sehingga umat bersatu di atas agamanya, sehingga agama murni, sehingga yang hak itu hak, yang batil itu batil, jelas. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah, itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, agar yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Dan tentunya kewajiban bagi kita semua untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara ahlul hak dan ahlul batil. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yang bersatu di atas agama Allah azza wa jalla. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiruhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik kaum muslimin, Allah yang mentakdirkan adanya perselisihan, tapi Allah juga yang enggak meridai perselisihan, dan kita semua wajib bersatu dan tidak berpecah belah. Kaum muslimin, perselisihan itu memecah belah hati-hati kita. Perselisihan itu membuat jauh. Perselisihan itu memutuskan kerjasama yang tadinya baik menjadi jelek. Yang tadinya kerjasama enggak mau bekerjasama gara-gara perselisihan. Dan kita wajib untuk benar-benar yakni meninggalkan perselisihan. Nah, dan sesungguhnya Allah ridho dengan tiga hal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum salasan. Sesungguhnya Allah itu ridho atas kalian itu tiga hal. An ya'budu wa la yusyriku bi syai'an. Yakni Allah ridho kalian semua, kita semua beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. Anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah ridho kita bersatu dengan agama Allah, dengan tali Allah yang kokoh dan tidak berpecah belah. Wan tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Dan Allah juga ridho Anda menasihati orang yang Allah jadikan sebagai pemimpin. Tentunya menasihati empat mata, bukan di atas mimbar, bukan di demo, tetapi nasihat empat mata. Wahai kaum muslimin, semoga Allah memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua. Semoga Allah menyatukan hati-hati kita dengan agama Allah. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari yang namanya perselisihan. Dan jika berselisih, kembalilah kita kepada kebenaran, sehingga selesai yang namanya perselisihan. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajjaj. Allahumma a'izzal Islam wal tauhid wa sunnah wal muslimin faizal wa adilla syirka wal bidah wal musyrikin ya rabbal alamin wa damir adad din ya rabbal alamin. Allahumma ijma kalimat al muslimin ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duwarin wa asli aimatana wa wulat umurina ya rabbal alamin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadullah, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum walidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Barakallahu fikum jami'an.